Wallahu ta'ala a'lam. Ada seorang beli produk lain merek tertentu dalam jumlah yang banyak, kemudian pada produk tersebut dijual olehnya tanpa sepengetahuan pemilik merek yang pertama. Apakah dibolehkan yang demikian? Tanpa sepengetahuan pemilik merek yang pertama. Kalau sudah dibeli bebas mau diapakan saja. Saya ulangi, dalam jumlah yang banyak kemudian produk tersebut dijual olehnya tanpa sepengetahuan pemilik merek yang pertama. Apakah dibolehkan? Dibolehkan. Tetapi di bawahnya ada kalimat barangnya sama tapi mereknya beda. Nah, ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau dia beli, lalu dia jual, ya terserah. Udah saya beli, mau saya jual kepada siapapun urusan saya. Kalau cuma beli. Kalau menggantinya dengan merek, merek kamu sendiri, seakan-akan kamu produksinya, mengandung syai' minal kadzib. Bahwasanya ini adalah bikinan saya. Padahal bukan. Apalagi dengan kemudian harga yang berbeda, 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap jenazah muslim yang berpotensi sebagai dukun dan paranormal? Kalau kita melihat orang seperti itu, tidak dianjurkan kita untuk ikut menguburkannya atau menyolatkannya. Barakallahu fikum. Apakah boleh bagi kita sholat 2 rakaat dengan 3 niat sekaligus? Misalnya saat kita sholat subuh, 2 rakaat dengan niat sholat sunnah qabla subuh, 2 rakaat. Tidak bisa, barakallahu fikum. Mungkin yang bisa dilakukan dengan 2 niat itu adalah tahiyatul masjid dengan sholat sunnah lainnya. Kalau sholat wajib, bagaimana mungkin dirangkap dengan sholat sunnah? Barakallahu fikum. Sehingga kita sholat 2 rakaat, sholat qobliyah subuh sekaligus untuk duduk. Kenapa kok boleh? Kalau yang tadi enggak boleh. Karena sesungguhnya ini bukan kita dalam keadaan mengerjakan 2 niat sesungguhnya. Mengapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu dalam tanda petik tidak ada. Kok tidak ada, Ustaz? Yang ada adalah larangan duduk sebelum sholat. Larangan duduk sebelum sholat. Sholatnya sholat apa? Bebas. Kalau kamu masuk langsung sholat wajib, boleh duduk. Kalau kamu masuk sholat 2 rakaat qobliyah, boleh duduk. Kalau kamu masuk, tidak ada sholat sunnah, tidak ada qobliyah ini. Ya berarti sholat 2 rakaat untuk duduk. Nah yang terakhir inilah yang kemudian para ulama mengistilahkan tahiyatul masjid. Karena gak ada sebab apapun, karena pengen duduk saja, dia sholat 2 rakaat supaya duduk. Maka itu tahiyatul masjid. Padahal hadisnya, kalau masuk ke dalam masjid, jangan duduk sebelum sholat. Sehingga sholatnya sholat apa saja. Kalau masuk sudah sholat wajib, kamu ikut sholat wajib, sampai selesai, sudah boleh duduk. Barakallahu fikum. Sehingga, kalau dilihat dari lebih teliti lagi, sungguhnya bukan 2 niat. Memang niat qobliyah. Tapi kan jadi boleh duduk. Sehingga istilahnya ada 2 niat. Salat qobliyah dan sudah boleh duduk lagi. Tapi kalau salat 2 rakaat sekaligus buat salat subuhnya, sekaligus qobliyahnya, sekaligus salat istikharah, sekaligus salat nafilah, sekaligus qiyamul lail ila akhirih. Ini barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu ada pendapat yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, jazakum wa khairan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.